ku bermimpi ai dengan satu bintang berkata-kataku di jendela. Kulihat tanda tersenyum memandang asmara bergelora meresap ke dada. Malam ku terlihat oh sekuntum lahunya, baunya harum menari hati. Tak sanggup menahan rasa asmara meresap mendalam menusuk di jiwa. Hasratku ingin bersama-sama, tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda. Balik awan wajahmu tetap berseri-seri laksana bulan sedang menambang menawan dan menggoncang dalam kalbu. Oh, angin meniup bawa daku ke sana, hasratku ingin bersama-sama, tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda.